Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas kandungan dari hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila atyaqihi. Kalau kalian berpapasan dengan mereka, maka persempitlah jalan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas potongan yang pertama, itu pun belum selesai, yaitu tentang larangan dari Nabi SAW untuk mengawali mengucapkan salam kepada siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kemarin kita sampaikan alasannya kenapa kita enggak boleh. Satu, karena Rasulullah SAW melarang. Karena Rasulullah SAW melarang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena salam adalah penghormatan, pemuliaan, dan mereka tidak layak untuk mendapatkan itu. Yang ketiga, tujuan salam adalah menumbuhkan kasih sayang, dan kita dilarang oleh Allah untuk berkasih sayang dengan mereka. Ini tiga poin yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah salam. Kita belum akan membahas tentang masalah jalan tadi, mempersempit apa? Jalan. Ini kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang salam kepada non-muslim. Nabi SAW tadi mengatakan jangan kalian mengawali salam. Kira-kira ini hukumnya apa? Haram? Apa makruh? Apa ada perbedaan pendapat di antara ulama? Nah, haram apa makruh apa bahkan boleh? Haram. Satu kata. Adapun yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab beliau yaitu Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa fil mas'alati khilafun. Dalam masalah ini, masalah apa? Boleh atau tidak mengawali mengucapkan salam kepada non-muslim, khilafun. Apa khilaf? perbedaan pendapat di antara para ulama. فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ. Adapun madhabnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah, kalau dikatakan Imam Syafi'i sama ulama Syafi'iyah, bedanya apa? Kalau Imam Syafi'iyah, pendirinya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Kalau ulama Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'i, wa aktsarul ulama, dan mayoritas ulama-ulama yang lain, berarti bukan hanya ulama apa? Madhab Syafi'i. Beliau menukil pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian apa? Mayoritas ulama madhab Syafi'i dan mayoritas ulama yang lainnya. Berarti masuk di dalamnya ulama madhab apa? Hambali, Maliki, Hanafi. Mayoritas mereka, annahu la yajuzu lil muslimi an yabtadi akafiran bisalam. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengawali mengucapkan salam kepada orang kafir. Tidak boleh di sini kan masih haram apa? Makruh, ya. Yang namanya tidak boleh kan bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Kata beliau dalam buku yang sama beberapa halaman berikutnya, beliau mengatakan at-tahrim. Apa tahrim? Haram. Jadi kata beliau hukumnya haram. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Loh, tadi Ustaz katanya ada khilaf. Iya. Ada sebagian ulama mengatakan makruh. Kata mereka apa? Makruh. Jadi larangan dari Nabi SAW itu dipahami sebagai larangan yang sifatnya tidak tegas. Berarti hanya makruh saja. Dijawab sama Imam Nawawi, al-aslu fin nahyi litahrim. Yang namanya larangan aslinya itu menunjukkan apa? Haram, enggak boleh. Yeah. Seperti kita bahas kemarin, al-aslu fil amril wujub. Aslinya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Kita kasih contoh dalam kehidupan ya. Bikin apa kemarin? Bikin apa? Nasi goreng. Masih ingat ya nasi gorengnya? Ya, jadi kaidah perintah itu aslinya menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu wajib, itu aslinya. Ini bukan hanya kaidah dalam agama, sampai kaidah dalam kehidupan. Ya, seorang majikan nyuruh siapa? Pembantunya bikin nasi goreng. Pembantunya enggak boleh memahami itu kan sunnah perintahnya. Harus memahami itu adalah wajib. Dalam larangan pun sama. Kalau ada sebuah larangan, contoh dalam Al-Qur'an Allah berfirman wala taqrabuz zina. Jangan dekati apa? Zina. Kira-kira ini haram apa makruh? Dekat-dekat zina haram apa makruh? Haram. Ya. Aslinya kalau ada larangan itu haram. Dan tidak boleh haram ini berubah menjadi apa? Makruh, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diharamkan itu, yang dimaksud adalah bukan, yang dilarang itu maksudnya bukan haram tapi makruh. Dan dalam konteks masalah mengucapkan salam kepada non muslim ini, sepengetahuan kami tidak ada dalil yang kemudian merubah haram menjadi apa? Makruh. Tapi Ustaz, di dalam Al-Quran surat Maryam, surat apa? Maryam, ayat 47. Surat apa? Maryam ayat berapa? 47. Di situ ada kisah obrolan Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Azar. Siapa? Azar. Azar ini mukmin atau tidak? Bapaknya Nabi Ibrahim mukmin atau tidak? Tidak. Wong bapaknya tukang bikin apa? Patung. Tukang bikin berhala. Berarti bapaknya tidak beriman. Sedangkan Nabi Ibrahim mukmin. Ya, Nabi Ibrahim mukmin. Dalam surat apa tadi? Maryam ayat 47. Diceritakan. Qala salamun alaika. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, salamun alaika. Apa? Salamun alaika. Bapaknya mukmin atau tidak? Tidak. Bapaknya kafir. Nabi Ibrahim mukmin. Lah ini Nabi Ibrahim mengucapin salam sama bapaknya. Gimana coba? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nabi Ibrahim salah. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Nah, gimana coba? Ini Al-Quran loh. Ini Al-Quran. Piye jajal? Ada yang sebelumnya baca surat Maryam ayat 47? Pernah ada yang melewati ayat ini? Pernah? Belum biasanya mau khatam. Ya nukur liwat tokus. Gimana coba? Mau pakai Quran atau pakai hadis? Ya jelas pakai dua-duanya Ustaz. Terus gimana? Nabi SAW melarang salam kepada orang kafir. Nabi Ibrahim salam kepada orang kafir. Jamaah. Ketika kita membaca ayat dan kita ini enggak mudeng, kita ini kayak gini. Salah satu tips yang dianjurkan sama ulama kita, kalau enggak paham coba lihat ayat sebelumnya. Kalau enggak paham juga lihat ayat sesudahnya. Kalau enggak paham juga tanya kepada ahlinya, yaitu para pakar tafsir. Kalau jenengan enggak paham, fawailul lil musallin. Cilaka wong sing salat. Kepriwe wis salat apa? Cilaka. Maka coba lihat ayat sesudahnya. Apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oh, berarti ora wong sembarang sholat kue cilaka. Maksudnya wong sing sholat lalai, ora bener sholatnya. Ya. Nah sekarang mari kita lihat. Ini ayat ini surat apa tadi? Maryam ayat 47. Itu sedang bercerita tentang diskusi antara siapa? Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Diskusi itu diawali dari ayat 42. Kalau tadi ayat berapa? 47. Ayat 42 itu bercerita tentang Nabi Ibrahim ngajak bapaknya untuk menyembah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim membandingkan antara Tuhan yang disembah oleh beliau, yaitu Allah, dengan Tuhan yang disembah oleh siapa? Bapaknya. Tuhan yang disembah oleh bapaknya apa? Patung. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kamu sembah sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong sedikit pun dirimu, wahai bapakku? Diajak untuk apa? Berpikir. kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, mendengar. Patung Gatot Subroto niku saged mireng napa mboten? Bisa dengar enggak? Bisa? Kalau bisa, nengok itu. Tapi sampai sekarang enggak nengok-nengok. Berarti enggak dengar. Berarti enggak dengar. Diajak untuk berpikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kemudian beliau ajak diskusi lagi. Kemudian disentuh hatinya, wahai bapakku, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Wahai bapakku, aku khawatir kalau kamu tidak ikut jalanku, nanti engkau akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu mengungkapkan sayangnya. Saya ngajak seperti ini itu bukan karena kepentingan apa-apa. Cuman aku khawatir, wahai bapakku, kalau kamu tetap bertahan di atas keyakinan, nanti kamu disiksa sama Allah azza wa jal. Apa jawaban dari bapaknya? Ayat 46. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu tidak suka dengan sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Jadi bukan dibalas bagaimana dengan ilmiah, enggak. Langsung, kamu benci ya dengan sesembahanku? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu enggak selesai ngomong, kalau enggak kamu hentikan omongan kamu ini, tak rajam kamu. Jawaban siapa? Bapaknya. Rajam itu apa toh? Lempari batu. Wahjurni maliya. Tinggalkan aku, wahai Ibrahim. Dalam waktu yang lama. Jadi orang aku tinggal sedela, tapi sing suwe. Baru kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala salamun alaika. Kira-kira salamun alaika terjemahan sing pas kuwe apa? Salam sejahtera untukmu, wahai bapakku. Atau selamat tinggal, wahai bapakku. Ndi kira-kira sing pas? Salam sejahtera atau selamat tinggal? Goodbye. Kalau kita lihat konteksnya, itu cocoknya adalah selamat tinggal. Salamun alaika bisa diterjemahkan salam sejahtera atau bisa diterjemahkan selamat tinggal. Dan terjemahan selamat tinggal ini didukung oleh ayat sesudahnya. Ayat berapa berarti sesudahnya? Ayat 48. Ayat 48 Nabi Ibrahim melanjutkan, wa a'tazilukum. Aku akan jauhkan diriku darimu. Ini apa artinya berarti? Pergi. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan tinggalkan dirimu dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian sembah. Berarti salamun alaika di sini bukan ucapan selamat. Selamat penghormatan bukan. Tapi ucapan apa? Selamat tinggal. Biar lebih mantap lagi. Saya khawatir nanti, wah itu kan penafsirannya dewek. Saya bawakan perkataan Imam Qurtubi, ahli tafsir. Tadi kan saya sampaikan, nek orang mudeng ayat kue, jajal ndeleng apa? Sebelumnya. Orang mudeng maning, sesudahnya. Orang mudeng maning, tanya pada ahlinya. Kita tanya sama Imam Qurtubi, seorang pakar tafsir. Beliau mengatakan, wal jumhuru, mayoritas ulama tafsir. Mayoritas ulama. Ala annal murada bisalamihi al-musalamatu allati hiya al-mutarakatu lat-tahiyyah. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada siapa? Bapaknya. Sinten bapake? Azar. Ya, sinten? Azar. Salam yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, menurut mayoritas ulama, bukan salam penghormatan, tapi salam selamat tinggal. Salam nopo? Selamat tinggal. Sedangkan salam yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, salam apa? Salam penghormatan. Salam yang dilarang oleh Nabi kita SAW untuk kita ucapkan kepada non-muslim adalah salam penghormatan. Bukan salam apa tadi? Selamat tinggal. Dengan demikian, apakah ayat ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW? Tidak bertentangan. Dan kebanyakan apa yang sering muncul di benak banyak orang, oh ayat ini bertentangan dengan hadis ini, rata-rata sumbernya karena tidak paham. Ya. Kalau paham, tidak akan mungkin ayat sama hadis apa? Bertentangan. Jadi kesimpulannya, mayoritas ulama berpendapat hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram, dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Nah, terus kalau kita ketemu sama mereka, Ustaz, apa yang harusnya kita ucapkan? Priwe. Kemungkinan kan di dalam kantor kan kita ada apa? Ada non-muslim, tetangga kita ada yang non-muslim, betul? Betul. Teman di sekolah ada yang non-muslim. Kalau ketemu sama mereka gimana? Woi, gitu? Apa gimana? Bro? Ya. Yeah. Kata para ulama, kalau sekedar sapaan biasa enggak apa-apa. Sebagian ulama mengatakan kalau sekedar sapaan biasa enggak apa-apa. Contohnya apa? Selamat pagi. Terus? Gimana kabarnya? Terus? Udah makan belum? Arep ngajak apa? Piye kabare? Ya. Yang seperti itu enggak apa-apa. Ya, menurut sebagian ulama. Ada ulama yang mengatakan, "Duh, enggak boleh. Itu pun enggak boleh." Itu pun enggak boleh. Kenapa? Karena itu juga sapaan. Yuk kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang sama Nabi menyapa atau mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kan tadi hadisnya jelas, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian mengawali mengucapkan apa? Salam, bukan jangan mengawali menyapa, enggak. Dan sapaan dengan salam sama atau tidak? Beda. Salam itulah sapaan yang sangat istimewa, dan kita sudah jelaskan kan pada pertemuan, entah pertemuan yang berapa dahulu, ya, arti dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Didoakan selamat, didoakan apa? Rahmat, didoakan berkah. Itu kan beda kalau selamat pagi. Ya. Beda apa orang? Beda, selamat pagi. Berarti engkau sore? Orang selamat ya. Makanya keliru kalau ada orang pengen mengganti salam itu dengan apa? Selamat pagi, wijan. Orang benar. Ya. Kalau sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang lain. Kalau misalnya kita ketemu orang campur baur. Muslim dan non-muslim. Contohnya seorang pejabat. Dia akan ngasih sambutan. Dan di antara hadirin ini campur baur. Lurah. Mau membuka sebuah acara, sedangkan warganya ada yang muslim, non-muslim, campur baur. Boleh enggak mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh. Kata siapa? Hah? Kata yang belakang. Yang belakang kata belakangnya lagi. Kata siapa? Kata ulama kita, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Alias ulama semuanya sepakat boleh. Tidak ada apa? perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ijma' sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa para ulama berijma'? Karena ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan itu. Dan tegas sekali isinya dan terang, gamblang. Hadis itu diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah bercerita, pada suatu hari Nabi SAW naik keledai. Naik apa? Keledai. Di tengah perjalanan naik keledai tersebut, marra fi majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina abadatil awthani wal yahud. Nabi SAW ketika naik apa tadi? Keledai, beliau lewat di sebuah jalan. Di pinggir jalan itu ada sekelompok orang campuran. Campuran di sini maksudnya adalah di situ ada orang Islam, ada orang musyrik, penyembah berhala, dan ada orang Yahudi. Berarti lengkap ya. Lengkap. Muslim, penyembah berhala, Yahudi. Yahudi mewakili ahlul kitab. Sedangkan musyrik mewakili orang-orang beragama selain ahlul kitab. Kemudian ada muslim. Saya ringkas hadisnya, fasallama alaihim. Apa artinya? Dan Nabi SAW pun mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti Nabi praktek atau tidak? Praktek. Kesimpulannya boleh atau tidak? Boleh. Tapi perlu enggak Ustaz kita niatkan jane sing disalami kuwe wong Islam? Perlu tidak? Perlu. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang kasus ini. Bagaimana kalau misalnya kita salam dengan orang yang di situ campur baur, ada muslim, ada non muslim? Apakah perlu kita niati di dalam hati kita untuk salam yang saya ucapkan, saya khususkan untuk orang Islam? Beliau mengatakan na'am. Apa na'am? Ya, alhamdulillah. Sekian hutan. Minimal satu kata. Na'am karo apa? Na'am karo la. Na'am, kata beliau, iya. Tanwis salama alal muslimin. Kamu niatkan salam itu untuk orang Islam. Dah. Selesai pembahasan tentang memulai mengucapkan salam. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kalau mereka mengucapkan salam dahulu kepada kita. Kalau tadi kan gak boleh mengawali salam. Nah kalau yang mereka salam gimana? Ada gak orang kayak gitu? Ada. Sering. Salam itu sekarang itu jadi sesuatu yang seperti bismillah, seperti alhamdulillah. Ya. Jadi kabeh-kabeh pada apa? Pada nganggu. Dokter non muslim nek arep nyuntik ya macamnya apa? Bismillah. Ya. Kepriwe kabare, Dok? Alhamdulillah. Aduh, gitu. Wong Islam tapi nganggo apa? Alhamdulillah karo bismillah. Ya. Yeah. Termasuk salam juga. Termasuk salam juga. Yeah. Dalam salam pun juga ada orang-orang non muslim yang mengawali assalamualaikum. Nah, kalau misalnya kita menghadapi kasus seperti itu, apakah kita perlu menjawab atau tidak? Kalau menjawab, jawabnya bagaimana? Ya. Yeah. Kebanyakan ulama mengatakan jawabannya wa'alaikum. Kebanyakan ulama mengatakan jawabannya apa? Wa'alaikum. Orang nanti wa'alaikumus salam. Tidak. Kenapa? Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari menyebutkan Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu wa 'alaikum. Kalau ada ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam kepada kalian, kalian di sini siapa? Kaum muslimin. Maka hendaklah kalian menjawab wa 'alaikum. Titik. Mayoritas ulama berpendapat cukup menjawab dengan apa? Wa'alaikum. Lah terus bagaimana dengan ayat surat An-Nisa ayat 86? Masih ingat? Apa coba? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang salam kepada kalian, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau minimal sama. Jawab salam hukumnya apa? Wajib, fardu ain kalau sendirian. Itu bagaimana? Ayatnya nyuruh kalau ada orang salam dijawab. Dan jawabnya minimal sama. Lah kalau mereka assalamualaikum, dewek jawabnya apa? Waalaikum. Kue berarti kurang apa ora? Kurang. Priwen jajat. Hari ini kita harus banyak mikir ini. Ya. Ya. Bagi Arab makan malam ora apa-apa. Ya. Ini pelajaran hari ini banyak mikir, enggak apa-apa. Ya. Latihan, latihan apa? Mikir bahwa ulama kita itu ketika membahas sesuatu itu mereka itu tidak asal-asalan. Kata sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, kalau jelas-jelas kita dengar dengan telinga kita dia mengucapkan assalamualaikum, maka seyogianya kita jawabnya sama. Apa? Waalaikumussalam. Kenapa? Karena Allah yang merintahkan seperti itu dalam Al-Quran. Minimal sama. Dan ini hukumnya wajib. Adil itu hukumnya wajib. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi kita sampai pembahasan kalau ada orang non muslim mengucapkan apa? Assalamualaikum, kita jawabnya waalaikum saja atau waalaikumussalam. Sebagian ulama berpendapat kalau non muslim yang mengucapkan assalamualaikum maka jawabnya waalaikumussalam. Kenapa? Mengamalkan surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 86. Ayat berapa? 86. Dalam An-Nisa ayat 86 minimal itu adalah sama. Ya. Yeah. Jadi kalau kita dia mengucapkan assalamualaikum kok kita cuma jawab apa? Waalaikum. Itu batas minimal pun tidak sampai gitu ya. Lah terus bagaimana dengan hadis yang tadi kita bawakan, hadis riwayat Bukhari? Ya. Kan hadisnya sahih. Idza sallama 'alaikum ahlul kitabi faqulu 'alaikum. Kalau ahlul kitab mengucapkan salam maka jawablah apa? Waalaikum. Ini Nabi SAW yang nyuruh waalaikum. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, coba baca hadisnya dari awal. Itu hadis potongan. Awalnya ada kisahnya. Kisahnya lengkapnya, marra yahudiyun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaik. Pada suatu hari ada orang Yahudi lewat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Kemudian orang Yahudi mengucapkan assalamu alaik. Apa? Assalamu. Nek dewek apa? Assalamu. Dihapus apa nek? La ne. Kur dihapus la, tapi artine langsung beda 180 derajat. Assalamu kuwi artine racun. Artine cilaka. Artine kualat. Jadi assalamu alaik, muka-muka kocilaka, kualat, racun, keracunan. Subhanallah. Orang Yahudi lewat Nabi SAW mengucapkan seperti itu. Muka-muka keracunan. Kira-kira jeneng anak digawakan ke beriwe. Oh, langsung ngasah apa? Ngasah kudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun berkata, wa alaika. Apa? Wa alaika. Apa? Wa alaika. Pada-pada. Simpel kan jawabannya kan? Tapi kan maksek. Ya. Pada-pada. Doanya Nabi makbul. Doanya orang Yahudi orang makbul. Ya. Wa alaika. Maka kemudian Rasulullah SAW pun bersabda. Ada sahabatnya di situ. Atadruna ma yaqulu? Qala assalamu alaik. Kalian tadi dengar enggak apa yang diucapkan orang Yahudi ini? Barusan dia mengucapkan assalamu alaika. Bukan apa? Assalamu alaika. Racun. Mampus, kira-kira seperti itu. Qalu, para sahabat mungkin saat itu belum terlalu ngeh ya. Mungkin saat itu enggak perhatikan baik-baik. Begitu diingatkan sama Nabi SAW apa yang diucapkan barusan orang Yahudi tadi, mereka berkata, ya Rasulullah, ala naqtuluhu. Wahai Rasul, kita bunuh aja wahai Rasul. Ya. Ya, ini komentarnya siapa? Sahabat Nabi SAW. Gak terima toh. Masa nabinya di walati. Walaupun doanya gak akan makbul. Dan yang makbul adalah siapa? Doanya Rasul SAW. Baru kemudian Nabi SAW berkata, la. Nah, ketemu. Apa la? Jangan. Ndak. Baru beliau berkata, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu alaikum. Kalau ada ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini kan berbicara kalau ada orang non muslim salam kepada kita bunyinya assalamu alaikum, jawabannya wa alaikum. Jadi kalau salamnya bukan assalamu tapi salamnya apa? Assalamu alaikum, berarti salam benar apa mboten benar? Benar. Maka ya kembali kepada ayat An-Nisa ayat berapa tadi? 86. Kira-kira alasannya kuat apa ora? Kuat. Makanya ulama itu ya, ini kaidah ya. Ulama itu ketika berpendapat itu ora sembarangan. Ya, itulah pentingnya kita terus belajar dan belajar. Lah terus ke priwet Arab, waalaikum apa waalaikumsalam. Nggih monggo lah. Yang waalaikum juga ada dalilnya, yang waalaikumsalam juga ada dalilnya. Sing boten wonten dalile, assalamualaikum. Eh. Kuwi sing ora ana dalile. Ya. Jadi silakan mau ngambil yang mana, tidak apa-apa, masing-masing punya dalil. Pengumuman. Apa ge? Untuk kerja bakti. Engko kerja bakti. Pengajian, ya, pengajian. Monggo dipun rawuhi pengajian subuh. Ya, pengajian subuh kan mantep. Pengajian subuh di Masjid Darul Falah. Masjid apa? Darul Falah, perumahan Bumi Arca Indah, Purwokerto. Pundi niku? Wetan Gor. Wetan Gor. Gor wetane. Ya silakan dicari sendiri. Ya, saya juga belum pernah ke sana. Ya. Masjid apa tadi? Darul Falah di perumahan Bumi Arca Indah Purwokerto. Kapan? Hari Selasa. Tanggal 28 Maret. Itu tanggal merah. Ya. Jadi ada alasan arep ngantor. Kuwi tanggal apa? Tanggal Abang. Semangat temen lah tanggal Abang pengen ngantor. Ya. Tanggal berapa tadi? 28 November hari Selasa, subuhan. Temanya miskin perasaan. Apa temanya? Miskin perasaan. Apa isinya? Monggo dipun rawuhi. Biar tahu apakah kita miskin perasaan atau kaya perasaan. Nah, baru pengumuman kerja bakti. Monggo dipun rawuhi insyaallah hari Ahad tanggal berapa? 26 Maret. Kita ada gawe ya, pondok kita Tunas Ilmu ada gawe untuk nguruk masjid. Masjid kok diuruk? Nguruk pondasi masjid. Jadi pondasinya tinggi, perlu di apa? Diuruk, tanah sudah datang tapi masih numpuk-numpuk di mana? Pinggir-pinggir, perlu dilangsir ya, perlu dilangsir. Jadi ya bisalah nganggo apa jenenge nyewa bulldozer bisa. Tapi larang. Dan rasanya itu beda ketika apa? Ketika kerja bakti. Bagi-bagi pahala lah. Bagi-bagi pahala. Nek nyewa dozer ya kurang siji tok sing oleh pahala. Kalau kerja bakti bareng-bareng kan semangat sing oleh pahala apa? Akeh, ya. Berarti apa yang dibawa Ustaz? Pacul. Sekop. Arko. Apa jenane kae? Gerobak apa? Gerobak dorong. Untuk gerobak sing gede, gerobak sing kae lho, bane siji kae, ya. Terus apa maning ya? Karung. Kandi. Kae lho sing kaya cikrak kae lho, sing kaya cikrak itu, ya. Bisa apa lah sing kira-kira manfaat lah, ya. Sing kira-kira bisa untuk mindahin itu. Sama ada kerjaan yang kedua gali. Gali pondasi. Jadi ada dua bangunan, satu masjid, satu insyaallah rencana untuk pendidikan tingkat dasar untuk kelas. Itu di sana gali pondasi, mendalamkan galian pondasi. Maka monggo dipun rawuhi hari apa? Ahad tanggal pinten? 26 Maret. Berarti lusa. Insyaallah jam 7 pagi. Bapak-bapak enggak usah bawa sangu, pedang, apa-apa kowe, tugasnya siapa? Ibu-ibu, ya bu ya, kue tugas ibu-ibu. Ya, jadi tugas ibu-ibu kue nyiapakan bensin. Ya, ya arep sega, arep wedang, arep roti, arep bulit, apalah. Sing penting bisa nggo apa? Nggo ganjel. Ben tetap semangat bapak-bapak. Kono banyak ini tanah yang perlu dipindahin banyak. Ya kalau asupan gizinya kurang, nggo semaput malah repot nggo. Ya, tanggal berapa? 26 Maret hari Ahad jam 7 pagi sampai selesai insyaallah. Mudah-mudahan cuaca cerah ya, panas ya aja panas banget ya, kira-kira sing apa ya, sedeng lah. Makanya jenengan bawa topi supaya enggak terlalu panas. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.